بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله para jamaah sekalian dan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah kembali kita bisa duduk dan berkumpul di majelis yang mulia ini setelah kita bersama-sama melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Yang ini semua tentunya merupakan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semuanya untuk dapat mengerjakan ibadah yang agung dan kita lanjutkan dengan kajian yang mulia ini. Dan tentunya kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala keistiqomahan dalam menjalankan berbagai macam bentuk ibadah dan berbagai macam bentuk aktivitas yang Allah ridhai di dunia ini. Sehingga tentunya kehidupan kita dan akhirat kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kembali insyaallah taala akan kita kaji bersama, akan kita dengarkan bersama hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, berbagai macam bentuk bimbingan beliau kepada kita, terkhusus melanjutkan tema yang kemarin atau pada pertemuan yang lalu, yakni terkait dengan yakin dan tawakal. Kita ingin menyimak berbagai macam bentuk teladan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam masalah keyakinan dan tawakal. Demikian pula kita ingin menyimak bagaimana bimbingan-bimbingan beliau, tuntunan-tuntunan beliau kepada kita semuanya dalam masalah ini. Yang tentunya tidak lain dan tidak bukan harapannya agar keimanan kita semakin bertambah kokoh, keyakinan kita dan terkhusus tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tawakal ini adalah perkara ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang amat sangat agung. Ya. Bukan hanya perkara sebatas muamalah saja. Ini adalah amaliyah qalbiyah. Amalah qalb, amalah kalb, amalan kalbu kita ini. Amalan batin, ya, yang seolah-olah tidak nampak, ya, tapi itu akan nampak penerapannya, ya, dalam tingkah laku kita sehari-hari, dalam kehidupan kita sehari-hari ini, akan berbuah padanya berbagai macam bentuk hal-hal yang terpuji, ya, na'am barakallahu fikum. Dan sebaliknya, dengan rusaknya tawakal kita, dengan jeleknya tawakal kita, ataupun juga bahkan hilangnya tawakal kita pun juga demikian, akan berpengaruh pada kehidupan kita ini, pada tingkah laku kita, pada muamalah kita, pada ibadah kita, pada keyakinan kita, akan berpengaruh jelek pada kehidupan kita di dunia ini, demikian pula akan berpengaruh jelek dalam akhirat kita nanti. Wal'iyadzubillah. Barakallahu fikum, sehingga bukanlah permasalahan yang remeh dan bukan hanya sekedar masalah pasrah sandar bergantung pada Allah selesai, tidak. Tapi merupakan ibadah yang sangat agung kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana bentuk-bentuk makna tawakal ini harus semata-mata dan dipasrahkan semaksimal mungkin secara total hanya kepada Allah tabaraka wa taala semata. Ini yaitu berpengaruh demikian pula menyangkut masalah tauhid, ya, masalah tauhid pada Allah Subhanahu wa taala. Yang artinya ketika seorang itu semakin bertambah tinggi ketawakalnya pada Allah Subhanahu wa taala, maka akan semakin kuat dan kokoh tauhidnya. Akan tetapi ketika rusak tawakalnya, maka demikian pula rusak tawakalnya pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga bahkan bisa terjatuh pada berbagai macam bentuk kesyirikan. Wal'iyadzubillah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Telah kita baca pada pertemuan yang lalu firman-firman Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah taala di pagi hari ini akan kita baca bersama hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan pada pertemuan yang lalu sebagaimana kita bacakan, mungkin masih ingat, terkait dengan keutamaan umat Islam ini, yang mana di antara mereka ada 70 ribu manusia, 70 ribu orang masuk jannah tanpa hisab, tanpa azab. Yang mana pada intinya, pada hakikatnya mereka-mereka ini yang betul-betul menerapkan hakikat daripada tawakal. Ya. Barakallahu fikum. Dan itu malahnya sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Dan insyaallah taala kita baca berikutnya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. An Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, beliau bersabda, yadkhulul jannata aqwamun afidatuhum mislu afidatil tayr. Yadkhulul jannah aqwamun, kaum-kaum akan masuk ke jannah, akan masuk surga. Ini daripada umat Islam ini, afidatuhum mislu afidatil tayr, hati-hati mereka ini seperti hatinya burung. Ini sifatnya, ya, di antara sifatnya penduduk surga ini, ya, hati mereka itu seperti hatinya burung. Maksudnya bagaimana? Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, ada dua penafsiran, ya, daripada ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ini terkait dengan hati mereka yang seperti hatinya burung. Penafsiran yang pertama, yaitu mereka-mereka ini yang senantiasa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini makna yang pertama. Ya, sehingga dikatakan penghuni atau penduduk jannah ini hatinya seperti hatinya burung. Barakallahu fikum. Itu mereka-mereka yang senantiasa selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga menurut penafsiran ini, ya, penduduk jannah yang akan masuk ke jannah ini, ya, mereka adalah orang yang memiliki sifat apa? Orang yang memiliki sifat senantiasa selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penafsiran yang pertama. Penafsiran kedua, bahwasanya qulubuhum raqiqah. Penafsiran kedua, pendapat yang kedua, maknanya bahwasanya hati-hati mereka itu amat sangat lembut, ya. Hati-hati mereka amat sangat lembut. Barakallahu fikum. Sehingga ini pun juga akan nampak pada perbuatannya, pada ucapannya, pada tingkah lakunya daripada kelembutan hatinya tadi, ya. Ini penafsiran yang kedua. Intinya di sini, menurut penafsiran pertama tadi itu, ya, bahwasannya akan masuk kaum-kaum manusia-manusia dari umat Islam ini akan masuk ke jannah, yang mana sifat mereka ini seperti apa? Yang mana sifat mereka ini senantiasa bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Kemudian ma'asyiral ikhwah rahimana wa rahimakumullah, hadis yang berikutnya diriwayatkan dari sahabat yang mulia Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya beliau mengatakan, menceritakan ghaza annahu ghaza ma'an nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwasanya beliau ini pernah ikut berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kibala Najdin, ke arah Najd ya. Naam. Falamma ghafala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghafala ma'ahum fa'adrakathum al-qa'ilah fi wadin kathir al-idah. فنزل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتفرق الناس يستظلون بالشجر ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت السمرة فعلق بها سيفه ونمنا نومة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا وإذا عنده أعربي فقال إن هذا اخترط علي سيفي وأنا نائم فاستشققت وهو في يده سلطان قال من يمنعك مني قلت الله ثلاثا ولم يعاقبه وجلس متفق عليه. Hadis riwayat Bukhari Muslim ya, di mana di sini sahabat yang mulia Jabir radhiyallahu anhu menceritakan pada waktu beliau itu ikut berperang bersama Rasul sallallahu alaihi wala alaihi wasallam, suatu peristiwa yang di sini menunjukkan bagaimana bentuk tawakal Rasul sallallahu alaihi wala alihi wasallam, suatu tawakal yang sempurna, contoh teladan yang paling baik pada diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wala alihi wasallam. Seperti ini yang sebenarnya hakikat daripada cinta Rasul, yang seperti ini, mengkaji hadisnya, memahami hadis-hadisnya, membaca sirahnya, sejarahnya, untuk kita pelajari, kita jadikan sebagai bimbingan, sebenar-benarnya bimbingan, bukan hanya sekedar pengakuan saja, dan kemudian kita terapkan ya, dalam kehidupan kita sehari-hari ini, baik pada akidah kita, keyakinan kita, ibadah kita, dan seluruh aspek kehidupan kita. Ini yang sebenar-benarnya orang cinta pada Rasul, ya, seperti ini. Barakallahu fikum. Kita baca bagaimana kan? Falamma qafala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang dari perang tersebut, ya. Qafala ma'ahum, maka pun juga Jabir, demikian pula para sahabat, para pasukan yang mengiringi beliau pun juga pulang, ya, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. فَأَدْرَكْهُمُ الْقَائِلَةِ فِي وَارٍ كَثِيرِ الْعِضَاهِ. Sampai akhirnya mereka berada di pertengahan siang. Ya. Di pertengahan siang mereka sampai di wadi, di lembah, ya, di tanah datar begitu ya. Yang mana di sana banyak pohon yang berduri, ya. Pohon yang berduri. Barakallahu fikum. Naam. Sahib, itu nanti apa namanya? Pohon ini kita baca dulu. Fanazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah SAW turun, berhenti di tempat tersebut. Di tempat lembah atau tanah datar yang di sana banyak pohon yang berduri. Ya. Naam. Barakallahu fikum. Memang demikian ya. Di tanah Arab sana, ya. Di Saudi sekarang ini, ya. Atau juga di Yaman, memang sangat banyak pohon yang berduri. Ya. Barakallahu fikum, yaitu yang dikenal dengan ya samurah atau juga sidr. Sidr itu apa namanya kan? Apa bidara ya, bidara, tapi kalau bidara ini nggak begitu banyak durinya, yang lebih banyak ini semacam samurah itu. Samurah ini duri tok udah, tapi ada daunnya sedikit gitu ya. Barakallahu fikum. yang bidara. Ya bidara. Ya. Nah, baik, ada lagi yang lebih mengerikan lagi. Lebih mengerikan lagi duri tok isinya. Baik, segini durinya panjang-panjang segini-segini ya. Baik. Ada juga daunnya sedikit daunnya. Barakallahu fikum, bahkan ya di Yaman, di Saudinya, kambing digembalakan di gunung-gunung. Bukan seperti ini gunungnya, penuh dengan hutan belantara ini, Masya Allah. Bebatuan gunungnya itu pohon cuma satu, dua gitu pohon ya. Kalau ada pohonnya pun ya. Dan ada rumput satu, dua. Tapi Masya Allah, amat sangat banyak itu. Kambing digembalakan di pegunungan tersebut. Puluhan ekor. Bahkan ratusan, ajib jiddan, Masya Allah. Masya Allah, yang menggembalakan anak-anak kecil-kecil, kadang-kadang kakek-kakek seperti itu, kadang-kadang nenek-nenek. Anak-anak kecil, putra-putri seperti itu. Ya, barakallahu fikum. Tapi ajib, Masya Allah, ya. Ya, sehat, kambingnya ya besar, ya gemuk, ya. Masya Allah, ini apa namanya, tempat susunya juga, Masya Allah. Ajib. Kalau nalar kita itu kayaknya enggak ini. Tapi demikianlah kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berikan kemudahan. Jadi tadi pohon tadi itu kebanyakan seperti itu. Ya kadang-kadang ada pohon yang lainnya yang Masya Allah juga ya. Barakallahu fikum. Tapi banyak pohon seperti itu yang itu dimakan oleh kambing tadi itu. Rumput pun juga sedikit ya. Barakallahu fikum. Ya. Ayo barakah Masya Allah. Alhamdulillah. Nah walhasil kembali ke hadis ini. Kemudian Rasul turun istirahat di situ, ya di tengah hari, ya di tengah hari barakallahu fikum wa tafarraqan nas yasazilluna bisyajar, ya wa tafarraqan nas yasazilluna bisyajar. Kemudian pasukan ini manusia berpencar untuk apa? Untuk berteduh di bawah pohon, ya kan namanya. Mencari apa namanya yang teduh, ya kan mereka berpencar, cari berpencar akhirnya. Fanazala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tahta samurah. Lalu Rasul turun, ya di bawah pohon ini kan, yang tadi banyak dunia tadi itu, ya. Nah, yang sampai sekarang pun juga disebut dengan pohon samurah seperti itu kurang lebih, ya. Fa'alaqa biha sayfahu, lalu menggantungkan pedangnya di pohon tersebut, ya. Menggantungkan pedangnya di pohon tersebut. Wanimna naumatan, lalu tidurlah kami sejenak, ya, di siang hari tersebut. Ini juga termasuk perkara yang disunahkan, ya. Termasuk perkara yang disunahkan tidur di siang hari secara khusus yang namanya qailullah itu, yaitu sebelum zuhur, ya, sebelum zuhur tengah hari, ya. Barakallahu fikum. Selain hadis ini ikhwan, di sini merupakan praktek Rasul dan para sahabatnya tidur tengah hari, siang hari. Juga di sana ada hadis Rasulullah SAW. Ya, ilu fa'inna syaitan la yaqil. Tidur sianglah kalian karena setan tidak tidur siang. Ya, seperti itu termasuk perkara disunnahkan, dianjurkan tidur siang. Taib. Barakallahu fikum. Kemudian mereka tidur sejenak. Ya, fa'idha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yada'una. Tiba-tiba Rasul SAW memanggil kami, memanggil para sahabatnya. Ya, dibangunkan oleh Rasulullah SAW. Wa da'indahu a'rabiyun, ternyata di sisinya ada orang A'rab, orang Arab Badui, ya, orang Arab Badui. Ada apa rupanya? Faqala, Rasul mengatakan, inna hadza ikhtarata alayya sayfi wa ana na'imun. Orang ini, ya, orang ini apa namanya, menghunuskan pedangnya ke diriku, pada diriku ini. Alayya sayfi, menghunuskan ya pedangku kepada diriku, ya. Barakallahu fikum. Seperti ini kurang lebih ya, walhasil ketika Rasul istirahat tidur tadi kan begitu, dia ambil pedang Rasul, justru pedang Rasul ini jadikan sebagai senjata untuk menghunuskan pedangnya kepada Rasul, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pedangnya Nabi yang diambil. Nah, entah dari mana ini orang Arab Badu ini, orang Arab Badu ini, ya. Walhasil dia ini menghunuskan pedangnya kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam. Wa na'imun, dalam keadaan aku masih tidur, ya. Fa saqatu wa huwa fi yadihi salta. Aku terbangun dalam keadaan tangannya ini ya memegang pedang yang terhunus kepada diriku tadi, ya. Nah, Qala man yamna'uka minni. Orang Arab itu mengatakan, ya, siapa yang bisa menghalangimu dari diriku ini, dari pedangku ini, ya? Siapa yang menghalangimu sekarang coba? Teman-temanmu para sahabat semua tidur, ya. Rasul enggak ada pedang sudah, ya. Nah, tangan kosong, sementara dia sudah pedang pegang. Dalam keadaan diunuskan kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, Allah, ya, beliau ucapkan sampai 3 kali, Allah yang bisa menghalangimu dari diriku ini, ya. Allah yang akan membantuku. Dengan yakin dan tanpa ada keraguan sama sekali. Di sinilah letak sempurnanya tawakal Rasulullah alaihi salatu wassalam. Nah. Walam yu'aqibuhu, dan kemudian dalam riwayatnya ya kan, bahwasanya barakallahu fikum, ketika diucapkan, ketika Rasul menjawab Allah sampai 3 kali tadi, langsung gemetar dan jatuhlah pedang tersebut, ya. Jatuhlah pedang tersebut, kemudian diambillah pedang itu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, sekarang gantian, ya. Gantian siapa yang bisa menghalangiku darimu ini? Siapa coba? Enggak bisa apa-apa dia, ya. Enggak bisa apa-apa, barakallahu fik. Naam. Kemudian diajak masuk Islam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Diajak masuk Islam, diajak untuk mengucapkan 2 kalimat syahadah, ya. Tidak mau dia. Tidak mau, subhanallah hidayah. Subhanallah hidayah. Padahal Rasul sudah berbuat baik padanya. Ya. Barakallahu fikum. Kata orang Arab Badui ini, la, aku akan mengucapkan 2 kalimat syahadah. Syahadah. Walakinni wa'ihduka alla uqatilaka wala akuna ma'aka min yuqatilunak. Ya. Akan tapi aku berjanji. Tidak akan membunuhmu, ya, tidak akan memerangimu, ya, dan aku tidak akan bergabung bersama orang-orang yang memerangimu. Kata orang Arab Badu tadi, ya. Fa khalla sabilahu, lalu Rasul membiarkan jalannya, melepaskan dia. Enggak diapa-apakan sudah, ya. Barakallahu fikum. Fa ata ashabahu, lalu orang Arab Badu ini mendatangi teman-temannya di kampungnya di sana. Fa qala ji'tukum min indi khairin nas. Subhanallah, dia sudah bersaksi bahkan, aku datang kepada kalian dari mana? Dari sebaik-baik manusia. Dari orang yang paling baik. Tapi subhanallah, hidayah tangan Allah subhanahu wa ta'ala tidak masuk Islam. Padahal sudah menyaksikan bagaimana kebaikan Rasulullah alaihi salatu wasalam. Ya. Barakallahu fikum. Seperti itu keadaannya, enggak dihukum, enggak diapa-apakan, enggak ditawan pun juga. Ya. Dilepaskan begitu saja, dibiarkan. Ya. Subhanallah. Ya. Intinya di sini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, sempurnanya tawakal Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang harus kita teladani. Beginilah bentuknya di antaranya. Dalam keadaan bahaya seperti itu, enggak punya apa-apa sama sekali, ya kan? Secara nalar, secara akal mau berlindung mana? Ya. Enggak ada yang bisa jadikan perlindungan sudah. Enggak bisa berlari, mungkin mau begini saja bergerak langsung sudah ditebaskan mungkin ke lehernya. Secara akal kan begitu. Ya. Tapi semua dipasrahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah ikhwan. Saat-saat yang amat sangat genting. Saat-saat sudah enggak bisa lagi kita untuk berlari, untuk kabur, untuk meninggalkan suatu keadaan. Tapi hanya kepada Allah tempat kita berlari. Tempat kita berlindung, tempat kita bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Nah. Ini di antara bentuk teladan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam masalah at-tawakkal. Masal muslimin rahimani wa rahimakumullah, juga yang berikutnya hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, bimbingan beliau kepada umatnya agar beliau mengambil pelajaran dari burung dalam masalah tawakal ini. Kata beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Umar radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulihi, la razaqakum kama yarzuqut tayr, taghdu khimasa wa taruhu bitana." Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Kalau sekiranya kalian itu bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwal, dengan sebenar-benarnya tawakal, ya, dengan sebenar-benarnya tawakal, la razaqakum, pasti Allah memberikan rizki pada kalian, pasti, ya. Sebagaimana Allah memberikan rizki kepada seekor burung, ya, kepada burung, ya. Cobalah bagaimana ya kawan, kepandaiannya bagaimana? Ya cuma bisa terbang, cari makanan, bikin sarang sudah, selesai itu aja. Nah, nggak banyak-banyak seperti manusia ini, nggak banyak konsep untuk mencari rizki, ya kan? Barakallahu'alaikum. Burung ya seperti itu keadaannya, tapi Allah berjanji, ya. Dan Allah menjamin rizki tersebut, dan Allah memberikan rizki kepada seekor burung tadi. Kama yarzuqu thayr, sebagaimana Allah memberikan rizki kepada burung tersebut. Taghdu khimasa wa taruhu bitana. Ya. Di pagi hari dia pergi yaitu terbang cari makan dalam keadaan perut kosong, ya. Dan di sore hari pulang ke sarangnya dalam keadaan perutnya sudah kenyang, sudah penuh dengan makanan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Suatu bentuk penggambaran, permisalan agar kita mengambil teladan bahkan dari seekor burung. Bagaimana bentuk tawakalnya burung kepada Allah Subhanahu wa taala ini? Dengan usaha, ya. Barakallahu fikum, jalan terbang entah kemana sesuai dengan feelingnya sudah, ya. Dan dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah berikan rezeki itu kepada burung tersebut dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah SAW, kalau kalian itu betul-betul benar-benar memang tawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, pasti Allah memberikan rezeki pada kalian. Ini sekali lagi, ya, kita hadapi yang seperti ini dalam seluruh aspek kehidupan kita. Ya. Terkhusus memang yang amat sangat sering kita dapatkan adalah masalah rezeki memang. Ya. Memang perkara yang pokok rezeki. Bukan kita pungkiri. Ya. Nah, bukan hanya sekedar makan saja, tapi perlu kita ini kesehatan, perlu tempat tinggal, dan yang lain-lainnya. Perkara-perkara yang pokok. Barakallahu fikum. Maka inilah konsepnya, ilmunya dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Nah. Dalam masalah mau menikah misalnya ya. Baik. Terkadang ada di antara saudara-saudara kita barakallahu fikum enggak berani nikah, ya. Nah. Kalau saudara ini sudah mau nambah terus nih. Nah. Assalamualaikum. Kadang ada satu orang aja loh, cari satu orang istri aja udah, ya Allah. Entah bagaimana serba was-was, serba takut, ya. Masalah apa? Masalah rezekinya. Masalah rezekinya, masalah sandang pangannya untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya ini, anak istrinya nanti. Itu memang betul terjadi. Ya, mungkin para hadirin sekalian mungkin mendapat yang seperti ini, ya. Kenyataan ini, fakta ini. Enggak berani untuk berumah tangga, untuk segera menikah. Walayyuzubillah. Karena masalah ini rezeki, bingung dia belum punya pekerjaan tetap, apalagi rumah, pekerjaan saja untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, dia masih bingung sana kemari. Barakallahu fikum. Nah, serba pokoknya enggak yakin, ini enggak yakin, ya, dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Dengan jaminan Allah Subhanahu wa taala bahwa semua makhluk hidup itu sudah di tangan Allah rezekinya, ya. Illa 'alallahi rizquha wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidaklah dari semua makhluk hidup ini kecuali pasti bagi Allah itu rezekinya. Allah yang menjamin rezeki tersebut, ya. Tapi demikian ketika menjalani suatu perkara seperti ini misalnya itu banyak yang ragu-ragu, ya, was-was, ya. Dan was-was seperti ini dari syaitan, ya. Nah, akan bisa mempengaruhi keyakinan kita, tawakal kita pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Barakallahu fikum. Nah, inilah yang sepuh-sepuh ini kan sudah menjalani sekian kehidupan ini pun juga dibikin alhamdulillah sampai punya cucu Allah memberikan rezeki, ya kan begitu. Mungkin juga kita pada waktu nikah dulu kan belum ada pekerjaan yang tetap, belum punya pekerjaan pun apalagi yang tetap, ya. Masih numpang sama mertua setahun, dua tahun, tiga tahun. Cari kontrakan sana, kontrak sini, kontrak sana, kontrak sini. Terus berjalan. Seperti burung tadi, yang penting usaha. Hasilnya kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah bisa hidup sehat, walhamdulillah semua tercukupi, walhamdulillah. Dan demikian semua dalam kehidupan kita ini, mau pindah dari suatu negeri ke negeri yang lain, dari suatu kampung-kampung yang lain untuk suatu kemaslahatan, untuk suatu tujuan, untuk suatu hajat misalnya pun juga demikian. Ya. Barakallahu fikum, perlu ini apa yang namanya bekal tawakal. Ya. Barakallahu fikum. Tidak hanya sebatas mengandalkan persiapan materi saja, ya. Sehingga dia akibatnya akan bersandar pada urusan materi saja. Ini yang seperti inilah sudah rusak tawakalnya, ya. Nanti di sana nanti ini rencana segala macamnya, bekal segala macam dan seterusnya, akhirnya dia cuma bersandar pada persiapan materi saja, ya. Makanya Rasulullah. Yang seperti ini sudah melenceng daripada tawakal tadi. Baik. Masyaallah ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi ala alihi wasallam di antaranya ini tentang juga peristiwa Rasulullah sallallahu pada waktu hijrah, ya. Pada waktu hijrah juga dalam keadaan sempit, ya. Dalam keadaan kesusahan pada waktu hijrah ke Madinah. Barakallahu fikum, ketika Rasulullah SAW sudah mendakwahkan dakwah ini dengan terang-terangan, ya, sehingga kemudian bangkitlah orang-orang musyrik untuk melawan, menentang dakwah beliau ini dengan berbagai macam cara, dengan berbagai macam bentuk, ya. Barakallahu fikum, sampai pada tingkat intimidasi, sampai pada tingkat menyiksa, yaitu orang-orang yang beriman, ya, sehingga Rasulullah para sahabat tidak bisa melaksanakan agama ini, ibadah dengan tenang. Akhirnya diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk berhijrah, ya, ke Madinah. Barakallahu fikum. Sehingga beliau pergilah hijrah bersama siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ketika diketahui hijrahnya beliau ini, bahwasanya beliau sudah meninggalkan Mekah, ya. Akhirnya dicarilah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Tidak sampai di situ, ya. Diadakan sayembara. Ya. Barakallahu fikum. Bahwasannya barang siapa yang dapat menangkap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibawa balik ke Mekah, maka dia yang bisa menangkap ini mendapatkan 2000 ekor unta. Banyak pas sedikit itu. Kita ngelihat satu aja jarang. Mungkin kalau ke kebun binatang baru lihat unta, ya. Ini 2000, coba kita bayangkan. Baik. Satu lagi. Siapa saja yang dapat menangkap, membawa Abu Bakar As-Siddiq, maka dia dapat hadiah 1000 ekor unta. Barakallahu fikum. Hebat ini, Masya Allah. Baik, barakallahu fikum. Tapi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, karena sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah jaga dan Allah lindungi Rasul dan sahabatnya ini. Barakallahu fikum. Diceritakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, ya. Barakallahu fikum. Pada saat-saat mereka ini berada di gua, gua Tsur, ya. Baik. Mana sebar semua ke seluruh pegunungan yang ada, semua wadi, demikian pula gua-gua yang ada itu semua sudah dicari, dilacak oleh orang-orang musyrik, ya. Sampai akhirnya beliau berada di gua Tsur. Barakallahu fikum. Kata sahabat Abu Bakar As-Siddiq ini, qala nazartu ila aqdamil musyrikin wa nahnu fil ghar wa hum ala ru'usina, ya. Barakallahu fikum. Aku melihat ke kaki-kakinya orang-orang musyrik. Artinya apa? Bahwasanya orang-orang musyrik itu berada di atas kepala mereka ini, ya, di atas gua tersebut, ya. Wa nahnu fil ghar, sementara kami berada di dalam gua, ya. Wa hum ala ru'usina, dan mereka ini berada di atas kepala-kepala kami ini, ya. Faqultu ya Rasulullah, maka Abu Bakar ini berkata kepada Rasulullah SAW dalam keadaan ya gelisah, ya takut, namanya manusia, khawatir, ya. Law anna hadahum nazara tahta qadamaihi la absarna. Kalau seandainya mereka itu melihat ke kaki-kaki mereka itu, pasti pasti mereka itu akan melihat kami, ya kan? Akan melihat kita ini. Pasti kita ketahuan ini. Kalau seandainya mereka melihat sedikit saja ke kakinya sendiri, pasti mereka akan melihat kita ini, ya Rasul. Suatu kekhawatiran, ya. Suatu kekhawatiran. Tapi bagaimana jawaban Nabi kita alaihi salatu wasalam? Inilah sekali lagi contoh teladan sempurnanya tawakal beliau alaihi salatu wasalam. Sekali lagi, inilah yang namanya cinta pada Rasul seperti ini. Betul-betul meneladani, ya, daripada sunnah beliau, perilaku beliau, dan seluruh aspek hidup beliau ini. Maka kata beliau sallallahu alaihi wasallam, faqala ma dhannuka ya Abu Bakar bisnainillahu thalithuha. Ya. Apa perasaan kamu, apa apa namanya perkiraanmu wahai Abu Bakar, ya. Tapi tidaklah dua orang ini yang ada ini kecuali Allah itu yang ketiga. Ya. Nah, tidaklah orang yang berdua ini kecuali pasti Allah itu bertiga bersama dengannya. Bukan berarti zatnya Allah bersama dengan orang itu, ya. Zatnya Allah ada di atas arsy-Nya. Tapi di sini yang ketiga itu Allah bersama dengan orang tersebut, yaitu pengawasannya, penglihatannya, pertolongannya, pembelaannya, perlindungannya bersama dengan orang tersebut. Ini bentuk yakinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba ikhwan, saat-saat yang seperti itu. Saat-saat yang seperti itu barakallahu fikum. Padahal kita sendiri aja, ya. Nah, barakallahu fikum, ketika dengar kabar akan ada pasukan yang akan datang bahkan. Seperti ini aja sudah goncang hati kita. Apalagi pasukan yang besar akan mengepung kita seperti itu, ya. Sudah enggak tahu lah hati kita yang bagaimana, ya. Barakallahu fikum. Coba ini bayangkan ini. Musuh orang-orang musyrik itu sudah di atas kepala Rasul dan sahabatnya ini. Keadaan seperti itu, ya. Nah, ya, tentunya tidak ada tempat lain tempat bersandar selain Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Sehingga kemudian Allah menyelamatkan mereka, melindungi mereka, menjaga mereka. Alhamdulillah akhirnya mereka sampai di Madinah. Jika tidak Allah takdirkan, pasti tidak terjadi. Pasti tidak terjadi. Barulah. Juga demikian di sini pun juga suatu bentuk akhdhu bil asbab, ya, mengambil sebab atau ikhtiar, berusaha untuk menyelamatkan diri dengan cara apa? Bersembunyi, ya. Bersembunyi, berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan, meraih apa yang diinginkan tersebut. Adapun hasilnya pasrah pada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya seperti ini amat sangat sering kita dengarkan, ya. Barakallahu fikum. Kita ini hanya bisa berencana, Allah yang menentukan. Tapi dalam prakteknya kadang-kadang, ya, tidak seperti yang dikatakan tersebut. Banyak manusia yang kemudian tawakalnya itu loh. Tawakalnya kepada yang lainnya. Tawakalnya kepada makhluk, tawakalnya kepada benda-benda, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia gantungkan nasibnya agar tokonya rame kepada benda, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walayyadzubillah. Enggak, ya, kita yang tawakal kepada Allah, tapi ini apa ini bungkusan-bungkusan yang ada di toko ini apa nih maksudnya? Ya ini kan ikhtiar, ini kan sebab. Ikhtiar, sebab itu harus yang syar'i. Yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jika itu perkara sebab ikhtiar tersebut tidak sesuai dengan bimbingan Allah dan Rasulnya, maka itu sebagai bentuk ikhtiar yang salah, sebab yang salah, usaha yang salah, begitu. Baik, masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Juga bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bimbingan kepada kita semuanya, ya, ketika kita mau keluar rumah, ya. Dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man qala, yani idza kharaja min baitihi, barang siapa yang mengucapkan ketika keluar dari rumahnya, bismillah tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billah, ya, ini doanya, ini zikirnya, ya. Barakallahu fikum, yuqalu lahu hudita wa kufita wa muqita wa tanaha anhu syaitan, ya. Nah, rawahu Abu Dawud wa Tirmizi wa Nasai wa ghairuhum. Barakallahu fiik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang keluar rumahnya kemudian dia mengucapkan bismillah tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwwata illa billah, ya. Barakallahu fiikum, ini zikirnya jangan sampai kita lupa, ya. Keluar rumah, ke kantor, ke pasar, ke beberapa tempat, ya. Masjid dan seterusnya, ya. Ucapkan ini jangan lupa, ya. Sebagai bentuk pasrahnya kita kepada Allah, bersandar dan berlindung hanya kepada Allah Ta'ala semata. Bertawakal kepada Allah Ta'ala semata. Barakallahu fiikum, maka ketika mengucapkan ini, ya. Barakallahu fiikum, dikatakan padanya, ya, hudita, engkau telah diberikan hidayah. Ya, sudah dapat hidayah orang ini, masya Allah, diberikan petunjuk jalan yang lurus, jalan yang benar, bimbingan yang benar. Wa kufita, dan juga engkau telah dicukupi, ya. Karena keluarnya ini dengan berbagai macam aktivitas tersebut, kerja atau juga yang lainnya, ya, dia pasrahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka wa kufita, engkau telah dicukupi, ya. Dan kemudian juga wa wuqita, dan engkau telah dilindungi, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, jadi enggak perlu pakai khodam-khodam, enggak perlu, ya. Cukup berlindung pada Allah Subhanahu wa taala. Ngerti pakai khodam-khodam, ya? Enggak ngerti. Biasanya itu ada berbagai macam amalan-amalan, ya. Wirid-wirid, ya. Agar dibaca pagi, sore, atau malamnya ribuan kali agar punya khodam, agar punya penjaga, ya, agar ada prewangannya gitu loh, ya, itu banyak sekali barakallahu fiik. Nah, agar ada yang jaga, ya, subhanallah, ini bentuk tawakal yang syirik, ya. Nah, bentuk tawakal yang syirik, dia bersandar kepada jin, kepada setan, ya, dengan bahasa yang seolah-olah islami, ya, khodam, padahal jin, setan, ya, yang jadi pendampingnya walinya zubillah. Nauzubillah min zalik. Tapi kita cukup pada Allah tabaraka wa taala semata. Ya. Barakallahu fikum. Nah. Jadi nama sangat banyak kejadian langsung kita ketahui sendiri. Nah, ya Ustaz, dulu saya ketika ditugaskan ke sana, ya. Mohon maaf, kadang-kadang ini orang yang bertugas menjaga keamanan. Afwan. Tayyib. Kan kalau di sana itu rawan namanya, kita juga menjaga keamanan. Di sana dikenal kampung sihir, kampung santet, dan yang lain-lainnya. Ya, namanya ini kita perlu pagar, Ustaz. Perlu penjagaan ini, itu, dan segala macamnya. Barakallahu fikum, datang ke Mbah Fulan, datang ke Mbah Fulan. Na'udzubillah min zalik. Na'udzubillah min zalik. Ini sebagai bentuk kesyirikan dalam masalah tawakal. Rusak tauhidnya, hancur tauhidnya, wa'iyadzubillah. Hanya untuk mendapatkan dunia, ya wal'iyadzubillah, jangan ditukar akhirat dengan dunia. Tetap kita jaga tauhid kita ini, kemurnian tauhid kita ini, jaga terus, ya. Barakallahu fikum, walaupun dengan berbagai macam ujian, ya. Tadi Rasulullah SAW beberapa keadaan sudah kita lihat bagaimana contoh dari beliau alaihi salatu wasalam, ya. Barakallahu fikum. Demikian keadaannya dan yang lain-lainnya amat sangat sering kita dapatkan, ya. Pasar, toko, yang lainnya tadi. Dan seterusnya, ya. Na'udzubillah min dzalik. Sementara cukup dengan doa ini, dijamin, dijamin, dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Perkasa, yang Maha Sempurna, yang akan menjaga kita ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa tanaha anhu syaitan, dan setan menjauhi darinya. Setan menjauh dari orang yang mengucapkan zikir bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Barakallahu fikum. Juga selain doa ini, demikian pula kalau kita sudah sampai pada suatu tempat, ya, kebun atau juga yang lainnya, kita berhenti di situ, ucapkan a'udzubikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Jangan lupa daripada zikir ini, ya. Barakallahu fikum. Kadang-kadang berbagai macam mara bahaya itu dari datang arah dari berbagai macam arah, ya. Dari makhluk-makhluk yang nampak jelas seperti kita-kita ini, ya, dan juga dari makhluk yang enggak nampak, kan begitu, ya. Barakallahu fikum, kesurupan ataupun kena sihir dan yang lain-lainnya, ya. Walayyadzubillah. Kadang ada saudara-saudara kita itu ke kebun, ya, Tiba-tiba di pojokan itu ada kembang, bunga-bunga macam-macam, ada rambutnya atau ada apa namanya tali semacam, tanah kuburan dan macam-macam dan lain-lainnya. Tiba-tiba teman kita ini sakit kepala luar biasa. Sakit kepala berbulan-bulan subhanallah sampai akhirnya meninggal dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Pelajarannya tadi, jangan lupa dua doa ini, dua zikir ini. Ketika mau keluar, bismillah tawakkaltu 'alallah wa la haula wa la quwwata illa billah. Ketika sampai di suatu tempat, berhenti di situ, ucapkan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Barakallahu fikum. Insyaallah Allah berikan keselamatan. Barakallahu fikum. Sampai di sini insyaallah taala, ya. Kajian kita di pagi hari ini, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga keimanan kita, menjaga tawakal kita, menjaga tauhid kita, dan dijauhkan dari berbagai macam kejelekan, kerusakan akidah, kerusakan tauhid, kerusakan keimanan. Karena tauhid, iman, Islam inilah sebagai bekal kita yang hakiki, yang sebenar-benarnya untuk menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga Allah jauhkan kita dari berbagai macam fitnah dunia, ya, yang bisa menyimpangkan kita daripada jalan yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.